nasi gorengku mana ya? Ini ada. Terima kasih. Tapi punya aku nasi goreng Ruben. Adoni, nasi goreng Rubennya ketinggalan. Jangan lewatkan kesempatan memberikan nutrisi lezat Ruben. Gunakan di setiap masakan.